illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan, kelapangan untuk kita belajar, kita duduk di salah satu dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu merupakan perkara yang mulia, yang padanya terdapat keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia jalan menuju jannah, jalan menuju surga. Ini merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu. Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna lahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepadanya sakinah, ketenangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dilingkupi oleh malaikat dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut dia Nah. Keutamaan-keutamaan yang ada bagi para penuntut ilmu. Terlebih lagi keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Diangkat kedudukannya. Baik itu ketika di dunia, lebih lagi di akhirat. Sehingga karena keutamaan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Nabi meminta ditambahkan ilmu. Tidak minta ditambahkan harta. Kenapa? Dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena al ilmu khairun min mal, ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu itu lebih baik dari harta, kata Ali. Dari sisi mana ilmu itu lebih baik daripada harta? Beliau melanjutkan, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu. Orang yang memiliki ilmu itu akan dijaga dengan ilmu. Sehingga dia berbuat, dia berucap dijaga oleh ilmunya. Sedangkan harta, seorang yang memiliki harta, tentu dia yang menjaga hartanya. Kemudian, bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta, al-ilmu yazku alal amal. Ilmu itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ilmu itu akan bertambah dengan diamalkan. Seorang yang memiliki ilmu kemudian dia mengamalkan, niscaya ilmunya tidak akan berkurang. Dia memiliki ilmu kemudian didakwahkan juga, disampaikan kepada yang lainnya, tidak akan berkurang ilmunya. Wal mal tungkisuhu nafaqat. Sedangkan harta seorang akan berkurang ketika seorang mengeluarkan hartanya. Ini perkara yang lumrah, wajar, ya. Semua orang tahu. Kita juga tahu. Tidak mungkin kita membelanjakan harta kita, uang kita 50 ribu, kemudian uang itu bertambah. Enggak mungkin. Sehingga dikatakan harta ketika dia belanjakan itu akan berkurang. Sedangkan ilmu ketika dia amalkan, kemudian diajarkan, itu akan bertambah ilmu tersebut. Maka inilah kenapa dikatakan bahwasannya ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu juga kata Ali bin Abi Thalib, ketika pemiliknya sudah meninggal, sudah tidak ada lagi, namanya tetap akan dikenang dan dia tetap akan mendapatkan doa. Ketika kita menyebutkan, ya, salah seorang alim ulama kita disebutkan, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, terus didoakan. Sudah tidak ada Imam Bukhari, Al-Imam Muslim gak ada. Nah, tapi namanya tetap dikenang. Tapi harta, seiring berjalannya waktu, orang yang memiliki harta lambat laun akan tenggelam. Gak dikenal lagi orang. Oh ini dahulu hartawan. Sudah generasi berikutnya banyak yang gak tahu. Demikianlah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita berdoa, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untuk. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga karena kemuliaan yang ada pada ilmu dan kemuliaan yang ada pada penuntut ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innal malaika la tad'u ajnihatuha li talibil ilmi ridon bima yatlubu. Innal malaika la tad'u ajnihatuha, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Sampai malaikat demikian keadaannya. Sehingga tidak hanya kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena keutamaan-keutamaan yang ada pada ilmu tersebut, ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena utamanya, keutamaan yang ada pada ilmu, kita dapati mereka salafun shalih, ulama kita, pendahulu kita, itu sangat antusias dengan ilmu. Mereka sangat semangat dengan ilmu. Walaupun keadaan, ya, keadaan mereka miskin, keadaan mereka menuntut ilmu harus bersusah payah berjuang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu benua ke benua yang lain. Ini ulama kita. Maka di sini kita akan mendengarkan, ya, kisah yang menakjubkan dari ulama kita dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu. Tujuannya agar kita termotivasi, agar kita, ya, lebih semangat dalam belajar ilmu agama. Sebagaimana tadi kita dengarkan akan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penuntut ilmu. Mereka ulama kita, salafun salih kita, mereka semangat walaupun terkadang sampai, ya, sakit. Bahkan mereka tidak menyia-nyiakan waktu dalam menuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Thahir Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau mengkisahkan kisahnya ketika beliau menuntut ilmu. Kata beliau, ketika aku menuntut ilmu, aku mengalami kencing darah. Dua kali kencing darah. Sekali di Makkah dan sekali di Baghdad. Sekali di Makkah dan sekali di Baghdad. Kenapa? Aku berjalan tanpa menggunakan alas kaki sambil memikul kitab-kitabku di punggung. Dalam rangka rihlah mencari ilmu. Susah payah mereka cari ilmu tersebut. Tapi tidak putus asa, tidak putus arang. Enggak putus asa dia dalam menuntut ilmu. Maka kalau ada di antara kita, ya, terkadang kendala dalam menuntut ilmu, maka kita lihat susah dan payahnya salafun saleh dahulu lebih. Kita melihat orang yang di bawah kita, orang terdahulu kita, generasi terbaik kita, mereka salafun saleh susah payah sampai dikatakan kencing darah dua kali di Makkah dan di Baghdad. Dan bahkan Al-Imam Majduddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ini kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, beliau tidak menyia-nyiakan waktu dalam menuntut ilmu. Ya, ketika beliau berada di kamar mandi, ya, masuk kamar mandi, kemudian dia mengatakan kepada orang yang di luarnya, tolong bacakan kitab ini. Dengarkan, bacakan dengan keras supaya terdengar suaranya sama saya. Demikian keadaannya. Tidak menyia-nyiakan waktu dalam menuntut ilmu. Sampai seperti itu keadaannya. Walaupun dalam keadaan di WC, diminta temannya untuk membacakan kitab. Tapi kalau kita di dalam WC ya enggak boleh baca kitab. Nah. Demikianlah keadaan Imam Majduddin Ibnu Taimiyah, kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi keadaan waktu mereka para apa salafun saleh itu tidak disia-siakan oleh mereka. Jangan pula kita katakan, "Wah, saya sudah terlambat, sudah telat menuntut ilmu." Jangan. Ada dari kalangan ulama, dia ini seorang preman. Seorang preman. Siapa itu namanya? Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi. Al-Imam ibn Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi rahimahullah taala. Ini seorang preman. Satu hari ya, dia mengadakan pesta, suka minum-minuman keras ini. Beliau mengadakan pesta di rumahnya ya, menyediakan minuman keras dan mengundang teman-temannya. Ketika dalam rumahnya sedang menunggu teman-temannya datang, tiba-tiba ya, dia duduk di depan rumahnya, tiba-tiba melihat salah seorang ulama yang bernama Syu'bah. Imam Syu'bah. Nah, dia bertanya kepada orang yang ada di situ. Karena Imam Syu'bah ini ya diikuti oleh banyak orang, sehingga menjadi perhatian oleh Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi tadi. Siapa orang itu? Kenapa dia diikuti? Saya orang sini, saya preman sini. Kok saya enggak kenal? Nah. Oh, dia ahlul hadis tadi. Dia ahlul hadis. Dia Imam Syu'bah Ibn Hajjat Abu Bistam. Nah. Datang dia. Berikan saya hadis. Kata Abdullah bin Maslamah. Berikan saya hadis. Imam Syu'bah menoleh. Kamu enggak pantas mendapatkan hadis karena dia preman. Suka minum-minuman keras. Kamu enggak pantas, katanya Imam Syu'bah. Dikeluarkan pisaunya sambil diancam. Berikan saya hadis. Kata Abdullah bin Maslamah. Maka mulailah Abdullah bin Maslamah, Imam Syu'bah mengatakan, haddatsana Mansur, telah menceritakan kepadaku Mansur. Disebutkan ya perawi hadisnya. Haddatsana Mansur wa akhbarana Rabi'i an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan hadisnya. Idza lam tastahi mas fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak memiliki rasa malu, berbuatlah sesuka hatimu. Ketika mendengar hadis ini dari Imam Syu'bah tadi, jatuh pisaunya, dibuang pisaunya. Masuk dia ke rumah, dituang semua minuman keras yang ada di rumah, dan dia berkata kepada ibunya, nanti kalau teman-temanku datang ya, kasih dia makan, katakan kepadanya, minuman tadi sudah kutuangkan semua, dan aku akan pergi ke Madinah bertemu menuntut ilmu, berguru bersama Imam Malik. Maka dia berguru kepada Imam Malik sampai mendapatkan kurang lebih 300 hadis di sana. Pulang ke Basrah, ke negerinya, dia mendapati Imam Syu'bah sudah meninggal, sudah enggak ada lagi Imam Syu'bah. Akhirnya dia katakan, ya, aku cuma mendapatkan satu hadis dari Imam Syu'bah. Demikian keadaan Imam Abdullah ibnu Maslamah al-Qu'nabi. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini? Pelajaran yang penting bagi kita, gak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, atau saya orangnya seperti ini, gak mungkin. Naam, ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikianlah semangatnya salafun salih dalam menuntut ilmu. Bukan maksudnya kita, ya, disuruh harus kencing darah dulu atau harus jadi preman dulu, bukan. Tapi pelajaran yang penting bagi kita di sini, ya, bagaimana salafun salih dalam menuntut ilmu, susah payah mereka. Nah, pergi ke satu negeri, ke negeri yang lainnya, dalam rangka rihlah menuntut ilmu. Maka kita walhamdulillah di sini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Terlebih lagi kita berada di zaman yang serba mudah untuk mendapatkan ilmu. Tidak seperti mereka salafun salih terdahulu. Mereka susah, payah. Nah, tidak jarang rasa lapar mereka dapati. Tidak jarang rasa lapar mereka dapati karena menuntut ilmu. Salah satu di antara mereka memiliki uang hanya 10 dirham. Nah, kalau saya belikan buku, saya enggak makan. Kalau saya makan, belikan makanan, saya enggak bisa beli buku. Akhirnya dia berpikir sambil digigit uang tersebut. Dia enggak sadar, akhirnya uang tersebut tertelan. Dia enggak dapat makan, dia juga enggak dapat kitab. Demikian. Makan enggak dapat, kitab enggak dapat. Karena dia berpikir, uang ini, uang satu-satunya, dibelikan kitab enggak makan, dibelikan makan, enggak beli kitab. Alhamdulillah, ya, sekali lagi kita, ya, mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, buku-buku ulama mudah kita untuk mendapatkannya, mudah kita untuk membacanya. Nah, dan bahkan, ya, kemarin sudah kita sebutkan kepada santri. Nah, ada di antara mereka yang karena inginnya belajar di sisi alim minal ulama, rela untuk menjadi pengemis, berpura-pura menjadi pengemis, rela berpura-pura menjadi pengemis. Yakni Imam Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi dari negeri Andalusia. Kalau sekarang negeri apa itu? Eropa. Spanyol, ya, Spanyol, Andalusia. Di benua Eropa. Dari Eropa, ya, dia rihlah menyeberang ke benua Afrika. Sampai benua Afrika, menyeberang lagi sampai di negeri Irak bertemu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Sampai di sana dia mendapati kabar yang enggak sedap. Apa itu kabarnya? Imam Ahmad dicekal oleh pemerintahnya, oleh khalifahnya, difitnah sehingga tidak boleh dia mengadakan majelis ilmu, tidak boleh mengajar, tidak boleh menulis. Tapi dia tidak putus asa. Dari negeri yang jauh, dari Eropa, menemui Imam Ahmad, dia ketuk pintunya. Wahai Imam Ahmad, saya ingin belajar dengan Anda. Kata Imam Ahmad, Anda dari mana? Anda dari Afrika, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad mengira dia dari benua Afrika. Bahkan saya lebih jauh dari Afrika, Imam Ahmad. Saya dari Andalusia, dari Eropa. Kata Imam Ahmad, semangatmu luar biasa dalam menuntut ilmu. Namun, saya dilarang oleh khalifah untuk mengajar, untuk menyampaikan ilmu. Maka dia enggak habis cara. Bagaimana kalau saya berpura-pura menjadi pengemis, wahai Imam Ahmad? Karena saya ini adalah orang yang asing. Masyarakat tidak akan tahu saya. Saya berpura-pura menjadi pengemis. Akhirnya dia mulai ya memakai atribut pengemis, pernak-pernik pengemis. Pernak-pernik pengemis ya, bajunya apa? Seperti itulah. Nah, kepala pakai mangkok mungkin ya. Terus pakai tongkat. Ya, yang jelas atribut pengemis. Nah, setiap hari dia datangi ya Imam Ahmad dengan atribut tersebut. Dan Imam Ahmad berjanji mengatakan kepada dia, kamu enggak boleh menghadiri majelis ilmu agar orang tidak curiga kepadamu bahwa engkau adalah penuntut ilmu. Enggak boleh menghadiri majelis ilmu yang lain kecuali majelisku. Disanggupin. Jadi ditutupin ya keadaannya kalau dia itu penuntut ilmu. Berpura-pura menjadi pengemis. Nah. Terus setiap hari datangin ketuk pintu Imam Ahmad. Assalamualaikum. Bersedekahlah wahai hamba Allah kepada orang yang membutuhkan sedekah. Nah, dibuka pintu oleh Imam Ahmad. Dia belajar di dalam. Nah, sambil ya membawa alat tulisnya yang di ya simpan di dalam baju atribut pengemisnya. Nah, setiap hari sampai dikatakan bahwa dia mendapatkan hafal 300 hadis dari Imam Ahmad. Terus keadaan seperti itu sampai bergantinya khalifah. Keadaan dia berpura-pura menjadi pengemis sampai berganti khalifah. Baru Imam Ahmad diperbolehkan mengajar lagi. Nah, dia duduk di sisi Imam Ahmad dan belajar. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kisah-kisah ini bukan sekedar kisah-kisah yang hanya enak didengar ya, menarik perhatian, tapi lebih dari itu, yakni kita ambil pelajaran kisah tersebut. Kita ambil pelajaran kisah tersebut agar kita ya jangan putus asa dalam menuntut ilmu, walaupun ya kesusahan, kepayahan yang ada, jangan berputus asa. Teruslah belajar. Kenapa mereka ulama begitu semangat dalam menuntut ilmu? Karena mereka tahu akan keutamaan-keutamaan ilmu yang ada, akan pentingnya ilmu. Maka hendaknya kita ya berusaha untuk terus mengetahui kita penting, kita butuh kepada ilmu tersebut. Jangan merasa jenuh, jangan merasa bosan. Nah, dalam menuntut ilmu, luangkan waktu kita, luangkan pikiran kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Dan Allah katakan, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya, tentu enggak sama. Orang yang melihat dengan orang yang enggak melihat enggak sama. Maka demikianlah orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak berilmu enggak sama. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini ya menjadikan kita orang-orang yang semangat dalam belajar ilmu agama, walaupun keadaan yang demikian kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan dan kekeliruan atau ketergelinciran, saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.